kejadian ataupun keadaan-keadaan mereka di Darul Qarar, di negeri yang abadi, di akhirat kelak. Tsumma dzakara ahwalahum fi akhiriha indal ikhtidar wal maut. Kemudian ini kan di awal sudah Allah sebutkan tentang ashabul maimanah wa ashabul mas'amah wassabiquna sabiqun. Kemudian di akhir-akhir ayat surat ini Allah memaparkan pula keadaan-keadaan mereka indal ikhtidar wal maut, ketika mereka sedang ikhtidar. Ikhtidar di sini maksudnya dalam keadaan sakaratul maut, menjelang kematian dan di saat kematiannya, setelah atau setelah kematiannya, menjelang kematiannya mereka mengalami keadaan yang disebutkan pada dalam ayat-ayat yang lalu. Mereka melihat malaikat-malaikat yang membawa kalau mereka al-muqarrabun dan ashabul yamin, melihat malaikat-malaikat yang membawa kafan-kafan mereka dari jannah. Kalau mereka ashab shimal atau minadzalin al-mukadzibin, mereka melihat malaikat-malaikat membawa kafan mereka dari neraka. Faqala, demikian pula yakni awalnya dalam keadaan ketika matinya malaikat-malaikat yang yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ini ashabu shimal, malaikat-malaikat memukul muka-muka mereka dan dubur-dubur mereka, punggung-punggung mereka, dan mereka dipaksa keluar dari roh itu, keluar, ditarik dengan kekerasnya ini, sikapnya ini, apa namanya, kekuatan, dengan paksaan. Faqala, Allah menyebutkan di sini dalam ayat-ayat yang terakhir ini, fa amma in kana minal muqarrabin fa in kana al mayyit. Yani kalau mayat tersebut minal muqarrabin, termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah, wa humul ladina addu al wajibat. Orang-orang muqarrabin itu orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban, wal mustahabbat, dan perkara-perkara yang mustahabbat, yang disunnahkan. Hal-hal yang wajib mereka kerjakan, hal-hal yang sunnah mereka pun mengerjakannya. Watarakul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang muharram, yang jelas haramnya. Wal makruhat, perkara-perkara yang makruhat. Nah, kalau itu, nah, anggaplah kalau misalnya akan gini, makruh-makruhannya itu makruh tanzih sekalipun, makruh tanzih. Artinya makruh tanzih ini bukan makruh yang sampai pada tingkatan yang diharamkan. Itu pun mereka tinggalkan. Kalau misalnya istinja mungkin dengan tangan kanan, ya, jadi termasuk mungkin, nah, tidak mungkin, bukan perkara yang haram, karena bagian dari kita sendiri. Tapi apa? Untuk tanzih tidak disenangi karena memuliakan tangan kanan. Wa hudul mubahat, dan mereka pun meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang berlebihan. Udulul ta'am, syarab, udulul kalam, udulul nazar, berlebihan makan, minum, naum, tidur. Kemudian udul yani kalam, bicara, udulul nazar, berlebihan memandang. Nah, ini mereka pun meninggalkannya. Nah, ini tingkatan memang disebutkan oleh para ulama, sampai pada yakni tingkatan mereka yang betul-betul hakikat takwa, betul-betul takwa kepada Allah, itu perkara-perkara yang mubah mereka lebih banyak meninggalkannya daripada menyentuhnya, walaupun itu perkara-perkara yang mubah. Karena kan menurut mereka, seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim, perkara-perkara mubah itu tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tapi ketika orang itu berlebihan dalam menggunakan atau memanfaatkan perkara-perkara mubah ini, banyak dia kehilangan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ada hal yang dia ketinggalan, artinya tidak dia lakukan dari hal-hal yang mendatangkan pahala. Ini sudah sebuah kekurangan. Dan orang-orang yang ingin mencapai kedudukan muqarrabin, hal yang seperti ini tidak layak. Maka mereka sampai pada tingkatan perkara-perkara yang mubah sekalipun, itu mereka tahan diri mereka. Ini keistimewaan mereka. Nah, qala falahum rauh, maka bagi mereka orang-orang yang mukarrabun itu rauh ai rahatun wa tuma'nina. Nah, ketenangan dan ketenteraman hati wa sururun, kesenangan, bahagia, kebahagiaan, kegembiraan, wa bahjah. Bahjah ini artinya mereka merasakan bangga, gembira, riang, cerah wajah mereka, berseri-seri. Wa na'imul, wa na'imul qalbi warruh. Hati mereka merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan, dan demikian pula rohani, rohani mereka. Qala wa raihan, mereka mendapatkan raihan. Wa huwa ismun jami'un li kulli lizzatin badaniyah. Raihan bisa bermakna, yakni merupakan istilah yang menghimpun semua kelezatan-kelezatan, kesenangan-kesenangan badan, fisik. Makan, minum, min anwa'il ma'akil, berbagai jenis makanan, wal masyarib, minuman-minuman, wa ghairihima, dan kesenangan-kesenangan fisik lainnya. Waqilah, bisa pula dibermakna, raihan, huwa tib al-ma'ruf, parfum, minyak wangi, yang sudah dikenal. Fayakunu, sehingga maknanya, ini menjadi ta'biran binaw'i syai' an jinsihi al-am. Ini mengungkapkan satu jenis dari sebuah keumumannya, jenis yang umum. Artinya mengambil satu bagian saja untuk mengisyaratkan kepada yang lebih besar, seperti yang di dalam bagian yang lalu, dallatil ayatu bitanbihiha. Dallatil ayatu bitanbihiha, ini tanbih. Ini bermakna mukhalafah, yani mafhum, mafhum muwafaqah ataupun mafhum mukhalafah. Nah, di sini beliau menganggap bahwa raihan di sini seperti itu, ya. Dia menyebutkan satu yang kecil untuk maksudnya adalah semua yang tercakup. Nah, yang dimaksud dengan itu bisa masuk kesenangan-kesenangan yang apakah itu parfum atau yang lainnya. Qala wa jannatu na'im jami'atun lil amrayn kilayhima, yang menghimpun kedua perkara ini, artinya kesenangan-kesenangan fisik, kesenangan-kesenangan jiwa dan rohani. Fiha ma la ainun rahat, yang tidak pernah, di dalamnya terbayang banyak hal-hal yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pula pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas, bisa dibayangkan oleh hati manusia. Walaupun mereka menghayalkan, itu terbatas dengan apa yang bisa mungkin mereka bandingkan dengan yang ada di dunia. Akhirat, keadaan-keadaan surga itu jauh lebih hebat daripada yang mereka bisa bayangkan. Atau walaupun bisa mereka mengungkapkan dengan lukisan, ya, keindahan lukisan, itu pun masih kalah jauh dengan apa yang ada di dalam benak, dan itu pun masih kalah jauh dengan yang aslinya. Wala khatara ala qalbi basharin fa yubashsharu al-muqarrabun 'inda al-ihtidar. Orang-orang yang muqarrabun ini disampaikan kepada mereka, diberitakan perkara tersebut ketika mereka dalam keadaan ihtidar, ditunjukkan. Apalagi kalau misalnya saat ihtidar itu mereka melihat malaikat-malaikat membawa kafan-kafan mereka dari jannah. Yubashsharu al-muqarrabuna 'inda al-ihtidar bi hadhihi al-bishara, dengan berita-berita gembira ini. Sampaikan, tunjukkan tempat duduk mereka di dalam jannah, atau duduk mereka di dalam neraka, yang kemudian diselamatkan mereka dari neraka tersebut, dan ditunjukkan tempat mereka yang sesungguhnya di dalam jannah. Allati takadu tatiru minhal arwah minal farah wassurur, yang hampir-hampir roh itu betul-betul terbang lepas karena gembira dan bahagianya melihat penampakan yang disebutkan di Nabi, ditunjukkan kepada mereka saat-saat ihtidar. Sehingga kita sering melihat orang itu kadang mengingini ketika dia meninggal dunia setelah mengucapkan la ilaha illallah, atau sebelum itu saat itu tersenyum gembira, berseri wajahnya. Qala syairan Allah kama qala ta'ala, berita gembira itu seperti disebutkan dalam ayat Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Mereka, yakni sungguhnya orang-orang yang mengatakan rabb kami, yang mencipta kami, yang memberi rezeki, yang memelihara kami, yang mengatur kami adalah Allah. Penguasa kami adalah Allah. summa istaqamu, kemudian mereka tetap kokoh di atasnya. Satanazzalu alaihimul malaikatu, turun kepada mereka, datang kepada mereka malaikat-malaikat yang menyampaikan berita gembira. Saat mereka istighfar itu, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan jangan kamu berduka. Wa abshiru, dan gembiralah kamu bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kamu pernah dijanjikan tentangnya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami adalah wali-wali kamu, pelindung-pelindung, pembela-pembela, penolong-penolong kamu dalam kehidupan di dunia. Wa fil akhirat, juga di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kamu di dalamnya, di dalam surga itu akan mendapatkan apa yang disenangi oleh jiwa-jiwa kamu, dan bagi kamu di dalamnya terhadap apa yang kamu inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim, bagi anugerah karunia dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala waqad awwala qawluhu, atau uwila qawluhu, mungkin ditakwilkan, bisa ditakwilkan kalam firman Allah itu, tabaraka wa ta'ala lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini bisa juga, dan ini kayak berita yang disebutkan dalam ayat ini, fa amma in kana minal muqarrabin farawhum wa raihanu wa jannatu na'im, itu sudah bisa pula ditakwilkan. Hanya Allah menerangkan itu dengan menyebutkan di dalam ayat yang lain. Bushra itu seperti ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dikasihinya, wali-walinya, yang mereka itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang Allah katakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi awal ayat itu Allah menyebutkan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, surat Yunus. Siapa mereka wali-wali Allah, orang-orang yang dikasih oleh Allah itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diperintahkan untuk diimani, dan mereka wakanu yattaqun, selalu. Kalimat yang seperti ini menunjukkan mustamir istimrarnya mereka dalam keadaan menjaga diri, berusaha untuk menjaga diri dari hal-hal yang mendatangkan murka dan adab Allah. Wakanu yattaqun, lanjutannya Allah menyebutkan lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, mereka, bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan dunia, ima ketika mereka yani dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan taufik untuk taat kepada Allah, mengenal Allah, mencintai Allah, atau ketika mereka juga istihbar, dalam keadaan istihbar artinya ihtibar, menjelang maut, juga dalam keadaan ketika di alam barzakh. Nah, ini masih kehidupan, artinya masih dalam dunia mereka dapatkan apa namanya berita gembira, ditunjukkan kepada mereka tempat duduk mereka dalam jannah, berhembus angin surga dan seterusnya. Wa fil akhirah, juga dalam kehidupan di akhirat, lebih lagi. Qala anna hadhihi al-bisharah al-madhkurah, bahwa bisharah yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, hiya syai' fil hayatid dunya, hiya al-bushra fil hayatid dunya, itu adalah berita gembira di dalam kehidupan dunia. Ini ketika mereka istighfar, atau berita-berita gembira sebagai janji yang Allah sebutkan dengan pertolongan Allah, kenikmatan dan kemudahan-kemudahan yang lainnya, kemenangan. Wallah. Qala wa qawluhu wa amma in kana min ashabil yamin, adapun orang-orang yang termasuk di dalam golongan kanan, wa humul ladina addau alwajibat wa tarakul muhammad, orang-orang yang dikatakan oleh Allah muqtasidun, orang-orang yang muqtasidun, sederhana, pas-pasan. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang muharram. Ini mereka menjauhi dosa-dosa besar dan menjalankan perkara-perkara yang wajib. Tapi perkara-perkara yang makruh masih terkerjakan oleh mereka. Perkara-perkara yang sunnah masih ditinggalkan oleh mereka. Dari sini para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arifnya menyebutkan apa namanya, setelah majelis zikir, setelah majelis ilmu itu, manusia terbagi, orang-orang yang hadir itu terbagi menjadi tiga golongan. Imma mereka mukarrabun, salyukuna bil khairat biidznillah, apakah mereka termasuk orang yang muktasidun, orang-orang ashabul yamin, ataukah mereka termasuk orang yang ashabus syimal, orang-orang yang Nah, apa namanya? Nah, mereka yang zalimul anfusih. Zalimuna li anfusih. Mereka yang menzalimi di diri mereka. Nah, ini mereka yang ashabul yamin atau orang yang muqtasidun itu, mereka mengerjakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Wa in hasala minhum at-taqsir fi ba'd al-huquq. Yang meskipun mungkin terjadi pada dari muncul dari mereka taksir. Taksir yakni mereka kurang di dalam menunaikan sebagian hak, apakah hak Allah atau hak kepada sesamanya. Allati la tukhillu bi tauhidihim, yang tidak merusak tauhid mereka wa imani. Hak Allah mungkin mereka langgar sebagiannya atau kurang mereka sempurna dalam melakukannya, tapi tidak meruntuhkan tauhid mereka, tidak merusak keimanan mereka. Hal-hal yang mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang yaitu apanya kewajiban mungkin kurang. Nah, atau perkara-perkara yang haram dia lakukan tidak sampai apa namanya mungkin hal-hal yang menyebabkan dia rusak. Nah, ini artinya hilang imannya, hilang tauhidnya. Wa yuqalu li hadihim, fa yuqalu li hadihim, dikatakan kepada salah satu dari mereka, salamun alaikum salamun lak min ashabil yamin, yang maknanya kata beliau nanti ada dua kemungkinan, bisa salamun lak min ashabil yamin, selamatan sejahteraan untukmu dan dari ashabul yamin, bisa bermakna min di sini karena kamu termasuk golongan ashabul yamin, atau salamun nyalaka min ashabil yamin ay salamun hasilun lak min ikhwanika ashabil yamin, selamatan hasilun lak muncul atau terjadi untuk kamu dari yang diberikan disampaikan oleh saudara-saudara kamu dari golongan kanan. Ini orang-orang golongan kanan mengucapkan salam atau ingin mendoakan mereka juga. Ai yusallimuna alaihi wa yuhayyuna inda wusulihi ilaihim wa liqaihim lahu. Jadi mereka memberi salam, mereka memberikan penghormatan kepada ashabul yamin ini ketika mereka tiba, ketika mereka sampai kepada saudara-saudara mereka ashabul yamin dan bertemu di dalam jannah. Au yuqal, ini makna kedua yang saya sebutkan tadi, yakni dikatakan kepada mereka salamun laka minal afat. Ini makna keduanya, ini makna terakhir. Wa salamun laka minal afati wal baliyat wal adab, selamat sejahtera atas kamu dari afat, kerusakan-kerusakan, penyakit-penyakit, baliyat, berbagai ini petaka, wal adab dan kesejahteraan dan keselamatan bagi kamu, yakni karena selamat dari adab. Li'annaka min ashabil yamin, karena kamu ini termasuk golongan orang-orang yang bernam kanan ashabul yamin alladzina salimu minadzunub wal mubiqat, yaitu orang-orang yang selamat bersih dari dosa-dosa al mubiqat, dosa-dosa besar, bersih dari syirik, bersih dari perbuatan sihir, bersih dari ini apa namanya makan harta anak yatim, dari apa lagi menuduh ya, tujuh perkara itu diantaranya pokoknya mungkin mubiqat, hal-hal yang menghancurkan, merusak. Nah, yang menyebabkan dia di neraka. Nah, mungkin jadi dari sini mungkin perkataan beliau wa tarakul muharramat, dan tidak sampai pada perbuatan-perbuatan yang merupakan yakni kabair. Nah, walaupun itu mungkin apa dia lakukan yang ini terkait dengan hak Allah atau dengan hak sesama. Qala wa amma in kana min al-mukadzibin ad-dallin, adapun orang-orang yang mereka itu mendustakan lagi sesat, ai alladziina kadzabu bil haqq wa dhallu 'anil huda, yaitu orang-orang yang mereka menentang, mendustakan yang hak dan menyimpang dari petunjuk, jauh dari petunjuk. Fa nuzulun min hamim, maka tempat mereka adalah min hamim, jadi sesuatu yang panas, air yang panas. Wa in jamuan, buat mereka itu diberikan minuman yang sangat panas. Wa tasliyatu jahim, dan mereka dimasukkan ke dalam jahim. Tasliyah yaitu betul-betul mereka berada di dalamnya, terkepung, tidak bisa jadi dari semua sisi. Ini mereka para ulama, ahli orang apa namanya bahasa Arab, membedakan antara duhul dan tasliyah. Qala ay diyafatuhum yauma qudumihim, jamuan mereka pada waktu mereka datang, sambutan untuk mereka ketika mereka datang ala rabbihim, kepada rabb mereka, tasliyatul jahim, allati tuhitu bihim, mereka dimasukkan ke dalam neraka yang mengepung mereka dari semua penjuru. Wa tasilu ila afidatin, yang neraka itu gejolaknya, nyala apinya itu sampai ke dalam hati-hati di dalam tubuh mereka, menembus tubuh-tubuh mereka. Wa idza sa'at wa idza sa'atu, kalau mereka minta diberi minuman, minta minuman min syiddatil atsh, karena haus yang sangat. Wa dhama yughathu bima'in kal muhli yasyil wujuh bi sasyarab wa sa'at murtafaqa, kalau mereka dalam keadaan seperti itu kehausan, mereka diminta meminta minum, maka diberikan kepada mereka minuman dari air yang itu bisa membuat mendidih, buat rusak dan menghanguskan muka-muka mereka. Bisa syarab wa sa'at mursafaqa, sungguh itu merupakan minuman, alangkah buruknya dia sebagai minuman dan betapa jeleknya tempat mereka yang tinggal. Inna hadza alladhi dzakarahu Allah ta'ala min jazail ibad bi a'malihim khairiha wa syarriha wa tafasil dzalik lahu haqqul yaqin. Semua ini, sungguhnya semua yang disebutkan di awal ayat sampai akhir ayat ini, yang telah Allah sebutkan menjadi sebagai bagian dari jaza al-ibad, balasan-balasan bagi hamba dengan amalan-amalan mereka, ini sesuai dengan amalan-amalan mereka yang baik ataupun yang buruknya, sejak dan juga rincian-rinciannya betul-betul merupakan perkara yang haqqul mubin, haqqul yakin, perkara yang haqqul yakin. Subhanallah, ini Allah katakan haqqul yakin. Nah, itu kelihatannya mereka yang bersama Rasulullah SAW, para sahabat, itu betul-betul sampai pada tingkatan mereka melihat seakan-akan, nah, betul-betul yakin, seolah-olah ini neraka yang digambarkan oleh Rasulullah membuat merinding dan membuat ciut nyali, betul-betul membuat mereka, nah, takut luar biasa. Ada di antara mereka yang betul-betul tidak sanggup lagi untuk keluar dari rumahnya, ya, malu ataupun yang lain-lainnya. Seakan-akan betul melihat di depan mereka itu ada neraka. Bahkan ketika di sebagian sahabat ditanya oleh Rasulullah, kenapa subhasa, nah, bagaimana keadaanmu pagi ini? Ya Rasulullah, seakan-akan dia mau melangkah itu masih berhati-hati. Mau kemana kakinya? Ke surga atau ke neraka? Fala ai alladhi la syakka fihi wa lam yariyah. Betul-betul perkara yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada kebimbangan. Bal huwa al-haqqu tsabit alladhi la budda min wuqu'ihi, yang bahkan merupakan perkara yang hak, perkara yang tsabit dan mesti terjadinya. Tidak akan mungkin tidak terjadi. Wa qala syahadallahu 'ibadahu al-adillatal qawati'. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mempersaksikan, menunjukkan kepada hamba-hambanya dalil-dalil yang pasti ala dalil tentang kejadian-kejadian tersebut. Bahkan memberikan perumpamaan bahwa kehidupan sudah mati itu ada dan tidak akan sesuai dengan dan tidak sesuai dengan hikmah Allah ketika manusia itu mati dalam kehidupannya bergelimang ataupun dapatkan semua kenikmatan lalu kemudian mati begitu saja tanpa kemudian mereka dibangkitkan dan menerima balasan dari perbuatan-perbuatan mereka. Hatta sura inda ulil albab, sampai keadaan-keadaan diceritakan oleh Allah itu bagi orang-orang yang memiliki akal, ka'annahum za'iquna lahu, seakan-akan mereka betul-betul merasakannya, seakan-akan betul mereka merasakan. Kita melihat di dalam riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang betul-betul berguling-guling di tanah kesakitan dalam injari. Nah, kenapa dia, kata Rasulullah, dia pernah doa ya Rasulullah, minta kalau memang dia berdosa sudah diturunkan Allah adabnya, merasakan demikian. Nah, minta seperti itu karena khawatir kalau misalnya mungkin di akhirat adab yang diterima itu sangat-sangat berat. Nah, apalagi waktunya yang sangat-sangat lama. Mereka banyak meminta untuk disegerakan oleh Allah adab buat mereka kalau memang mereka pantas mendapatkan. Tapi kasih sayang Rasulullah mengingatkan para sahabatnya dan mengingatkan kita, kenapa tidak minta kebaikan ya dengan doa-doa seperti Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang lebih baik. Nah, ini mereka para sahabat apa namanya disebut yang pernah sampaikan. Nah, ini salah seorang di antara sahabat yang masih muda, saking takutnya ketika diperintahkan oleh Rasulullah itu terhalang karena melihat, bukan sengaja bukan sengaja datang untuk mengintip ataupun tapi terbuka rumah salah seorang sahabat Ansar, di dalamnya istrinya sedang mandi, terbuka hijab, dia tertegun di berdiri di situ, itu sudah membuat dia takut luar biasa, sampai diceritakan beberapa puluh hari, 40-an harian dia menyingkir sampai ke antara perbatasan Madinah dan Makkah, minta ampun kepada Allah saking takutnya kalau Allah beritahukan kepada Rasulullah dan dia melakukan dosa. Para sahabat yang besar lebih-lebih alhamdulillah dia merasa dirinya sudah menjadi munafik. Karena setiap kali berada bersama Rasulullah bertutup seperti melihat keadaan surga dan neraka, tapi setelah berpisah berkumpul dengan keluarga hilang semua semuanya, dan ini juga kita merasakannya. Kemudian juga Sa'id bin Nam, Qais bin Shammas, yang merasa dirinya menjadi sudah gugur amalannya ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Dia merasa dirinya lah yang paling keras lantang kalau bicara di hadapan Rasulullah, sementara Allah menyatakan gugur amalan-amalan seorang yang mengangkat suaranya dari suara Rasulullah SAW, sehingga merasa tidak layak lagi untuk berkumpul bersama Rasulullah. Nah ini mereka seakan-akan za'iquna lahu wa musyahiduna lahu, betul-betul melihatnya. Kalau kita lihat kisah-kisah mereka itu seperti dongeng yang tidak mungkin ada pernah terjadi di alam ini. Anas bin Nadar misalnya, paman Anas bin Malik, yang betul-betul seperti merasakan ketika mendengar berita Rasulullah terbunuh sallallahu alaihi wasallam, beliau menyanyi daripada hidup mendingan kita menyusul beliau, dan seakan-akan merasakan hembusan dengan ucapan yang terkenal, aku merasakan hembusan angin surga dari balik bukit Uhud, sambut untuk bertemu dengan Rasulullah. Kadang-kadang kalau mereka ingin bertempur, apa yang kamu mau pesan, apa kamu mau titip apa kepada Rasulullah, sampaikan salam kepada Rasulullah bahwa apa yang dia beritakan benar. Ini mereka qala rahimahullah musyahiduna lahu, seakan-akan mereka betul-betul menyaksikan surga dan neraka itu. Fahamidullah fahamadullah ta'ala, maka mereka pun memuji Allah ala ma khassahum bihi, terhadap apa yang telah Allah khususkan mereka dengannya. Min hadhin ni'mah, yaitu dari nikmat ini al-azimah yang sangat besar, wal minhatil jasimah, dan karunia yang luar biasa besarnya. Qala wa lihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah menyebutkan fasabbih bismi rabbikal azim, mereka diperintahkan untuk bertasbih memuji Allah, mengagungkan nama Allah yang maha mulia. Wa subhana rabbinal azim wa ta'ala wa tanazzaha amma yaqulu adh-dhalimun wal jahidun uluwan kabira. Maka maha suci Rabb kita yang maha agung dan maha mulia, maha tinggi, maha bersih dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang menentang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tamma tafsir surah Al-Waqi'ah. Ini termasuk termasuk hal yang yuraktik, melembutkan hati. Ini dianjurkan oleh para salafun salih untuk sering-sering kita baca, termasuk seperti ayat-ayat surat At-Takwir yang dikatakan kalau kamu ingin melihat, mengetahui kejadian-kejadian kiamat seakan-akan kamu melihatnya dengan mata kepalamu, bacalah surat At-Takwir itu, baca surat-surat seperti itu yang ini membuat lembut dan mengingatkan kita kemana kita, termasuk dari golongan yang tiga ini yang ashabul yamin atau al-muqarrabin. Na'udzubillah, kita semua pasti berlindung kepada Allah dari ashabul syimal, tapi betul-betulkah kita meminta kepada Allah? Termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari ashabul syimal, atau justru termasuk di dalam golongan ini, maka kita berlindung kepada Allah dari golongan yang ketiga ini dan meminta kepada Allah untuk ini dapatkan. Kalau misalnya kita ini dengan keadaan kita, bukan mustahil untuk kita menjadi orang-orang yang dekatkan oleh Allah kepadanya. Bagaimana diberikan semangat oleh Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa' wasta'in billah wala ta'jaz. Semangat apa yang bermanfaat bagi kita, akhirat lebih utama, maka itu yang kita kejar dengan minta pertolongan kepada Allah, dan jangan mudah untuk patah semangat, jangan mudah untuk malas. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna minum.